نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين ينصح حرمتي وبالخصوص ينكمي حرمتي Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Bapak Hanafi Rumatiga SAG MSI Jazakallahu Khairan. Demikian pula yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon yang diwakili oleh Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Haji Hussein Satiri. Jazakumullahu khairan. Kami merasa terhormat dengan kehadiran beliau-beliau dan juga para asatidah yang kami hormati dan juga para santri-santrinya dan juga para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Acara ini insyaallah akan membahas sesuai dengan judul yang sudah kita umumkan, yaitu urgensi ilmu syar'i dalam membangun ukhuwah, dalam membangun persaudaraan. Karena yang namanya ukhuwah Islamiyah adalah perkara yang tidak akan lepas dari seseorang yang memiliki keislaman padanya. Sehingga Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Hanya saja kami jelaskan urgensi ilmu syar'i, urgensi ilmu agama, karena memang dalam berukhuwah kita harus mengenal hak dan kewajiban. Sebagaimana kita berukhuwah antar kita rakyat jelata, ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Demikian pula ketika kita berukhuwah dengan pemimpin kita, penguasa kita, dan pemerintah kita, ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Demikian pula pada orang tua kita, pada tetangga kita, pada sekian kaum muslimin, masing-masing memiliki hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak, hak mereka. Hak penguasa untuk ditaati dalam kebaikan, hak tetangga untuk kita tidak mengganggunya, hak kaum muslimin untuk kita memberi salam, menjawab salam, dan sekian banyak perkara-perkara yang berkait dengan kewajiban muslim sesama muslim. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Urgensi atau pentingnya ilmu agama ini ditunjukkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayat tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman bersaudara. Artinya yang mengikat mereka, sebagaimana tadi dikatakan oleh yang kita hormati dari Kementerian Agama, yang mengikat kita adalah iman. Innamal mu'minuna. Yang mengikat kita adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang menyelisihi perkara-perkara agama, perkara sunnah, kita nasihati mereka supaya kembali. Mereka-mereka yang berjalan di atas hak, kita dukung agar dia tetap istiqamah di atas kebenaran. Yang kedua ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini juga sama. Ilmu syar'i sebagai dasarnya, yaitu i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tali Allah ini ditafsirkan oleh para mufassirin dengan dua makna. Yang pertama, tali Allah bermakna ilmu agama, Al-Qur'an was sunnah. Maka maknanya hendaklah kalian bersama-sama berpegang dengan Quran was sunnah. Sedangkan makna yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa hendaklah kalian tetap bersama penguasa kalian. Jangan kalian lepas dari kepemimpinan penguasa kalian. Fadzalika hablullahil matin. Kata beliau, itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Berarti tali Allah bermakna ilmu syar'i, Quran dan sunnah. Tali Allah bermakna hendaklah engkau sabar bersama penguasa agama. Dan ini dua tafsir yang tidak bertentangan. Karena memang masalah persatuan ini ada dua jenis. Ukhuwah syar'iyah, dalam artian persatuan di bawah pemahaman yang hak dari Quran dan sunnah. Dan kedua, persatuan di bawah satu penguasa. Persatuan di bawah satu pemimpin. Dan itu juga syar'i, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fasbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah kalian bersama penguasa kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya setelah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman dengan kalimat wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan lepas dari Quran dan sunnah, jangan lepas dari penguasa kalian, akan terjadi perpecahan-perpecahan, runtuh ukhuwah persaudaraan, hancur apa yang sudah dirajut sekian lama, persaudaraan dan ukhuwah kaum muslimin di bawah seorang pemimpin muslim di pandu dengan ilmu agama akan runtuh kalau kita menyelisihi Quran wa sunnah dan menyelisihi penguasa. Akan terjadi perpecahan yang hebat. Bahkan bisa jadi akan terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kelanjutan ayat ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru. Ingatlah ni'matallah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, yang kalian dulunya bercerai-berai. Fa'allafa baina qulubikum, Allah jinakkan hati-hati kalian, Allah satukan hati-hati kalian dengan agama ini. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian bersatu padu. Nikmat Allah gambarkan persatuan ini nikmat. Allah gambarkan persaudaraan ini nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah ke atas kalian yang kalian dulunya bercerai-berai, berpecah belah, bahkan mereka saling berperang. Yani di zaman jahiliyah, masing-masing suku merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tidak ada kepemimpinan, tidak ada keteraturan. Mereka adalah masyarakat liar. Siapa yang kuat dia yang menang. Maka terjadilah peperangan-peperangan antar kabilah. Tetapi dengan datangnya Islam, diajarkan agama, diajarkan tauhid, diajarkan syariat, hukum-hukum yang adil, yang bijak, sehingga mereka bersatu padu dan diajarkan untuk tetap bersama penguasa kalian. Maka inilah kenikmatan. Inilah nikmat. Dan memang biasanya kenikmatan itu akan terasa setelah hilang. Ketika kita di dalam nikmat, kita enggak merasa. Setelah kita kehilangan nikmat itu baru berkata, betapa nikmatnya kemarin. Ketika kita diberi oleh Allah kenikmatan. Seperti orang yang sehat, lupa dia kalau itu nikmat. Kapan dia ingat? Ketika dia sakit. Ketika dia berbaring di rumah sakit dalam keadaan lemah, dia ingat betapa nikmatnya kemarin ketika saya sehat. Demikian pula nikmatnya ukhuwah di bawah satu penguasa, ini nikmat. Dan biasanya akan terasa ketika terjadi chaos, kehancuran, perpecahan, perang saudara. Baru mereka akan berkata betapa nikmatnya kemarin ketika kita dipimpin oleh penguasa. Ketika kita aman, tenteram. Ketika kita dalam keadaan damai, Masya Allah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan bertikai. Jangan menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan bertikai. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya mereka yang memecah belah persatuan, mereka yang memecah belah agama, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya, engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka. Allah pisahkan Rasulullah. Rasulullah bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan kalimat lasta minhum fi syai, engkau wahai Rasul bukan golongan mereka. Artinya mereka yang memecah belah agama, merusak agama, merusak ukhuwah dan persatuan, mereka bukan golongan Rasul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan-perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian, sedangkan dengan yang berdua lebih jauh, dengan yang lebih banyak lebih jauh. Maka dengan ukhuwah dan persatuan di bawah satu penguasa, di bawah jamaah, maka ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh akan memberikan keamanan dan ketentraman dunia dan akhirat. Di dunianya keamanan dari perpecahan dan pertumbuhan darah, dan masalah akhiratnya adalah masalah agamanya. Dia tidak menyimpang, dia tidak sesat, dan dia jauh dari syaitan. Fa inna syaitan ma'al wahid innama dhi'bu. Sesungguhnya serigala ya'kul ghanamal qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian, tidak yang bersama rombongan. Ketika dia sendirian, itu yang diterkam oleh serigala. Dan serigala manusia ini adalah syaitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat seperti ini karena rahmatnya, agar kita tetap di atas keamanan dan ketenteraman, di atas hak, di atas persatuan dan ukhuwah. Al-ilmu sababul ikhtilaf wal-jahlu sababul ikhtilaf. Ilmu sababul ikhtilaf. Ikhtilaf artinya ta'liful qulub, persatuan hati. Sedangkan al-jahlu, kebodohan terhadap agama, sababul ikhtilaf, penyebab perpecahan dan perselisihan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dalam rangka membangun dan merajut persatuan, dalam rangka kita mengokohkan persaudaraan, hendaklah kita tebarkan ilmu agama. Kita ajari masyarakat kaum muslimin tauhid was sunnah. Kita ajarkan Al-Quran, kita ajarkan hadis, kita ajarkan pada mereka syariat agama, sehingga dengan ilmu mereka akan mendekat menuju persatuan. Maka akan terrajut, akan terbangun sebuah bangunan yang kokoh, bunyan mersus di antara kaum muslimin, karena disatukan dengan ilmu agama, disatukan dengan Quran dan sunnah. Tetapi sebaliknya, ketika tersebar kebodohan, maka mereka berbicara hanya dengan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, berbicara tanpa ilmu, maka akan terjadi perselisihan hebat. Masing-masing manusia punya pendapat, masing-masing manusia punya pikiran, masing-masing manusia menginginkan dengan seleranya sendiri, dan selera manusia berbeda-beda. Maka yang terjadi pasti perpecahan. Wal jahlu sababul ikhtilaf, maka kebodohan itulah yang akan menyebabkan sekian banyak pertikaian-pertikaian. Dan juga kebodohan seringkali menyebabkan pertikaian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man jahila syai'an adahu, siapa yang tidak kenal maka dia akan memusuhi. Kalau di pepatah kita, tidak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Demikian pula masalah ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man jahila syai'an adahu, siapa yang bodoh terhadap sesuatu pasti akan memusuhi. Maka biasanya orang-orang yang menentang sunnah, yang menentang agama, karena mereka enggak mengerti kalau itu agama, mereka enggak paham kalau itu ajaran sunnah, mereka enggak paham kalau itu adalah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi dengan ilmu mereka akan mengerti. Dengan bimbingan, dengan kesabaran, mereka akan semakin kenal agama, semakin kenal sunnah, dengan berbagai macam cara-cara atau berbagai macam ta'lim-ta'lim, dakwah, apakah dengan fardiyah, ataupun dengan kajian, ataupun dengan daurah, ataupun dengan berbagai macam tulisan-tulisan, buletin dan majalah. Maka itu semua adalah upaya untuk mempersatukan umat. Karena itu upaya untuk mengenalkan apa itu agama Islam, sehingga mereka tidak kaget, tidak terkejut, dan mereka akan mulai paham kalau ini adalah perkara yang syar'i dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang lebih itulah inti dari apa yang akan kita sampaikan dalam daurah ini. Tetapi nanti akan dirincikan insyaallah. Adapun masalah pentingnya ilmu syar'i akan dibawakan oleh Syekh Al-Ustaz Abdul Rahman dari Lombok Abu Usama, dan sedangkan masalah ukhuwahnya insyaallah saya sendiri biiznillah taala. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala taufik wassadad. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelancaran. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin ila tauhid wasunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.